الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Qala al-Syeikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi rahimahullahu ta'ala Babu man ata'a al-ulama'a wal-umara'a fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaba. Bab tentang barang siapa yang mentaati para ulama atau para penguasa dalam hal pengharaman, dalam pengharaman terhadap apa yang Allah halalkan atau dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa'ala. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan syirkut ta'ah, menyekutukan Allah Jalla wa'ala di dalam ketaatan. Ini dapat membatalkan Islam dan juga terkadang tidak dapat membatalkan Islam seseorang. Dapat membatalkan dan menjerumuskan seseorang ke dalam syirik besar apabila ketaatan ia kepada selain Allah Jalla wa'ala dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, apabila ada keyakinan di hatinya bahwa orang tersebut, ulama atau penguasa tersebut memiliki hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dengan itu dia telah jatuh ke dalam syirik karena ia telah menyamakan makhluk tersebut serupa setara dengan Allah Jalla wa'ala. Dan itulah hakikat syirik, taswiyatu ghairillahi azza wa jalla bi ghairi billah, menyamakan selain Allah dengan Allah Jalla wa'ala. Adapun jika ketaatan ia tersebut bukan karena meyakini selain Allah tersebut memiliki hak di dalam menghalalkan atau mengharamkan, tetapi dia tahu bahawa penghalalan dan pengharaman itu murni haknya Allah Jalla wa'ala dan Allah tidak boleh disekutukan dalam hak tersebut, akan tetapi karena faktor-faktor duniawi, karena takut jabatan dicopot ya, atau takut dimarahin oleh orang tuanya sehingga dia mentaati perintah orang tuanya yang bertentangan dengan agama, sedangkan hatinya mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang tidak boleh, maka dia fasik, tidak sampai dikatakan jatuh ke dalam syirik yang membatalkan Islamnya. Baqala wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yushiku an tanzila alaykum hijaratun minas samaa. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir saja batu dari langit jatuh terhadap kalian, atas kalian. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian menjawabnya, sungguh Abu Bakar dan Umar telah berkata demikian dan demikian. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma marah kepada sebagian ulama tabi'in atau murid-muridnya dari kalangan tabi'in yang mengcounter fatwa beliau, yang membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fatwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dengan ini para ulama menyatakan apabila ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma saja tidak boleh dijadikan bahan untuk mengcounter, mengkritik atau mengomentari hadis Nabi, menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan selain mereka. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala munasabatu dzikri hadzal bab fi kitab at-tauhid lamma kanat at-ta'atu min anwa'il ibadati nabbaha al-musannif rahimahullahu bi hadzal bab 'ala wujub ikhtisas al-khaliq tabaarak wa ta'ala biha wa annahu la yuta'a ahad min al-khalq illa idza kanat ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah. Bab ini dibahas di dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena ketaatan salah satu dari bentuk ibadah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dalam penghalalan dan pengharaman. Maka di dalam bab ini beliau pun menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala harus diesakan, harus diistimewakan, harus dikhususkan dengan ketaatan, ia tidak boleh disekutukan di dalam ketaatan terhadap perintah dan larangannya. Dan bahwa tidak boleh siapapun dari makhluk ini tidak boleh ditaati kecuali ketaatan kepadanya tersebut bukan bentuk maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Qala arbaban ay syuraka'a ma'allahi fit tashri'. Makna arbaban adalah sekutu-sekutu bagi Allah di dalam pensyariatan, iaitu penghalalan dan pengharaman. Ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Syekh, ay qalahu liman nadharahu fi mut'atil hajj wa kana huwa ya'muru biha لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عنها واحتج ابن عباس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Ucapan beliau di atas itu beliau ucapkan tatkala ada orang yang membantah mendiskusikan beliau tatkala beliau memerintahkan masyarakat kaum muslimin saat itu untuk melakukan manasik haji dengan manasik at-tamattu', yaitu memasukkan umrah di bulan haji, ya, memasukkan umrah di bulan haji itu tamattu' namanya. Ya, umrah di bulan haji, ya, Asyhurul Hajj adalah Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah. Dia berangkat, ya. Kemudian ketika ihram dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamattian ila al-hajj. Kemudian sampai dia di Mekah, selesai dia melakukan ibadah umrah, dia tahallul. Dia tahallul, ya. Kemudian dia kembali, ya, melakukan ibadah dia kembali masuk ke dalam ihram dan melakukan ibadah haji mulai tanggal 6 atau afwan tanggal 8 yang disebut dengan hari tarwiyah. Ya, dia pergi ke mabit, ke Mina dan seterusnya. Itu namanya tamattu'. dia wajib membayar hadyu at-tamattu'. Yang kedua adalah manasik dengan qarin. Ya. Qarin, dia, ya, barengkan haji dan umrah tanpa tahallul, sama dengan tamattu', hanya saja dia tidak melakukan tahallul, ya. Setelah umrah, ya, dia tetap dengan ihramnya, ya, sampai datang waktu haji. Adapun ifrad hanya melakukan haji saja tanpa membarengkannya dengan umrah. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpendapat bahwa tamattu itu adalah wajib, bukan sekedar afdal ketimbang qarin dan ifrad. Karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pegang. Nah, tatkala beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tentang haji tamattu, maka yang berbeda pendapat dengan beliau mengkritik beliau dengan membawa larangan Abu Bakar dan Umar dari tamattu'. Maka beliau pun marah kepada mereka dan menyampaikan, sungguh hampir-hampir saja turun hujan batu dari langit terhadap kalian. Aku sampaikan kepada kalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengkalternya dengan larangan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini menerangkan kepada kita bahwa kebenaran itu harus lebih dicintai oleh setiap muslim dan muslimah dari seluruh orang yang ia cintai. Jelas, ya. Kita cinta kepada guru kita, akan tetapi kebenaran yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih kita cintai dan kita kedepankan daripada siapapun yang kita cintai, apakah itu orang tua, apakah itu pemimpin, apakah itu guru, ya, ataukah sahabat. Qala asy-syekh Salih Al-Fawzan hafizahallahu ta'ala al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith. Makna hadith di atas secara global adalah, afwan, al-ma'na al-ijmaliyu lil-athar. Makna ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di atas adalah anna bin Abbas radhiyallahu anhuma yatawaqqa'u an yanzil Allahu 'uqubatan min as-sama'i 'ajilatan shani'atan biman yuqaddimu qawla Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma 'ala qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menerangkan kepada kita, yang di atas menerangkan kepada kita bahwa beliau benar-benar khawatir akan turun hujan batu sebagai uqubah dari Allah Jalla wa'ala dari langit, ya, secara mengerikan terhadap orang-orang yang mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِالرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمِ يَقْتَضِي مُتَابَعَتَهُ وَتَقْدِيمَ قَوْلِهِ عَلَى قَوْلِ كُلِّ أَحَدٍ كَائِنًا مَنْ كَانْ. Karena keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya adalah mengikuti beliau dan mengedepankan sabda beliau, hadis beliau di atas ucapan seluruh manusia, siapapun dia, apakah dia seorang ulama, seorang syekh, seorang ustaz, seorang pak kiai, seorang tengku, seorang ustazah, seorang guru, tidak boleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak karena pendapat dan fatwa mereka. Ini prinsip ya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala munasabatu dzikrihi fil bab. Kalau ada yang bertanya kenapa ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan di dalam bab ini yang membahas bahwa ketaatan kepada ulama dan pemimpin dalam hal mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan dalam bentuk menjadikan mereka sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala dengan ketentuan yang telah kita sebutkan di atas tadi, alasannya adalah annahu yadullu ala tahrimi ta'ati al-ulama'i wal-umara'i fima khalafa hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam wa anha mujibatun lil'uqubah. Karena ucapan beliau di atas menunjukkan kepada kita haramnya taat kepada para ulama dan para penguasa apabila menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mengikuti fatwa para ulama dan para penguasa, mujibatun lil uqubah, adalah sebab turunnya azab dari Allah jalla wa ala. Ma yustafadu min al athar. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, wujub taqdimi qawli rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahad. Athar di atas menerangkan kepada kita wajibnya kita mengedepankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan seluruh manusia. Athani anna mukhalafata hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam tujibul uqubah. Athar di atas juga menerangkan kepada kita bahwa menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau, adalah sebab turunnya azab dari Allah jalla wa ala. Bahkan ia adalah sebab kehinaan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ju'ila adh-dhillatu was-saghar 'ala man khalafatu 'ala man khalafa amri." إنما جعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. Hanya saja kehinaan dan kerendahan itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang menyelisih perintahku. Jadi tidak usah khawatir. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Ya, dengan penghinaan orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru mereka yang akan dihinakan oleh Allah jalla wa ala. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya tetap komit, tetap pede, tetap kokoh, tetap teguh, tetap tegar, tetap sabar dan berani di atas petunjuk Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah dia merasa hina, merasa rendah, apalagi minder dengan petunjuk Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Dia tidak akan pernah hina, dia tidak akan pernah rendah. Justru dia akan mulia dengan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Dan hanyalah orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berada di dalam kehinaan dan kerendahan di dunia dan di akhirat. Innama ju'ila adh-dhillatu was-saghara 'ala man khalafa amri. Sesungguhnya kehinaan dan kerendahan itu hanya menimpa orang-orang yang menyelisihi perintahku. Qala wa qala Ahmad bin Hanbal, ajibtu li qaumin arafu al-isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, sungguh aneh suatu kaum, aku merasa aneh terhadap suatu kaum yang sudah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu sanadnya bersambung, dia tahu sanadnya sahih, maknanya sahih, tetapi mereka justru lebih mengambil, mengutamakan, lebih condong kepada pendapat Sufyan. Yang dimaksud dengan Sufyan di sini adalah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, salah satu guru beliau, ya, seorang ulama, seorang imam di masa itu. Maka Imam Ahmad menyatakan, sungguh aneh dengan suatu kaum yang telah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tetapi mereka lebih condong kepada pendapat Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Padahal Sufyan bin Uyainah seorang ulama besar di masa itu. Dan para ulama tidak ada yang menduduh Imam Ahmad benci atau merendahkan ulama Sufyan bin Ats-Tsauri dengan ucapan beliau ini. Lah, karena ucapan beliau ini adalah ucapan yang mendidik kaum muslimin untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bahwa para ulama itu diikuti apabila mereka sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka. Bahkan mereka sendiri mengajak umat ini untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah ciri ulama yang jujur. Ciri ulama yang jujur, ulama sadiqun, ulama yang berada di atas kebenaran, mereka itu tidak pernah mengajak manusia kepada nilai-nilai dunia, kepada nilai-nilai partai, kepada aturan organisasi dan kepribadi mereka. Mereka tidak marah tatkala pendapat ijtihad mereka ditolak dan ditinggalkan oleh manusia, karena mereka lebih mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan justru mereka marah tatkala murid mereka fanatik kepada mereka dengan meninggalkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang telah mereka ketahui. Imam Ahmad menyatakan, sementara Allah Jalla wa'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir akan ditimpa suatu fitnah atau azab, bahkan azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Ayat ini disampaikan oleh Imam Ahmad sebagai peringatan untuk orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena alasan ada fatwa ulama kibar demikian dan demikian. Maka beliau pun menyatakan, atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Bahwa fitnah dan fitnah akan menimpa orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atadri mal fitnah? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata beliau, al fitnatu asyirk. Al fitnatu asyirk. Fitnah itu adalah syirik. Ya. Secara umum perlu diketahui bahwa fitnah dalam bahasa Al-Qur'an kurang lebih ada 11 maknanya. Ada 11 maknanya. Ya, secara umum fitnah adalah sesuatu yang menjauhkan seorang dari Allah Jalla wa Ala, dan di antara makna fitnah adalah syirik, seperti firman Allah, "Wal fitnatu ashaddu minal qatil." Dan fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Maksudnya syirik. Nah, nah kalau ada yang berkata, lah kok bisa hanya dengan menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang isu bisa jatuh, bisa terjerumus ke dalam syirik, beliau menerangkan, la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zaghi fayahlik. Karena bisa jadi tatkala dia menolak sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyimpang, masuk kesesatan ke dalam hatinya, karena penyimpangan tersebut dia akhirnya sedikit demi sedikit jatuh ke dalam syirik, kemudian dia binasa. Nah, dan realita telah membuktikan hal itu. Banyak orang yang kini jatuh ke dalam syirik, sebelumnya mereka bukan pelaku syirik dan mereka tahu syirik itu haram, tetapi tatkala mereka sudah mulai menolak sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih memilih bid'ah, bahkan membela bid'ah daripada sunnah. Hari demi hari, ya, waktu demi waktu, mereka tidak lagi berpindah dari sunnah kepada bid'ah, tetapi justru mereka sudah mulai berpindah dari nilai-nilai tauhid kepada syirik. A'yadan billah. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, Imam Ahmad adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau seringkali dibinkan kepada Hanbal. Ya, tidak mengapa seorang itu dibinkan ke kakeknya, selama bukan karena unsur benci kepada ayahnya. Ya. Nama ayah beliau adalah Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau wafat pada tahun 241. Adapun Sufyan yang dimaksud di atas adalah Sufyan Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, imam, seorang alim, seorang zahid, ahli ibadah, thiqah, faqih. Wafat pada tahun 161. Rahimahullah. Baik. Qala al-ma'na al-ijmali makna ucapan Imam Ahmad di atas secara global. Yungkirul Imam Ahmad ala man ya'riful haditha sahihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ba'da dhanika yuqalidu Sufyan au ghayru fima yukhaliful haditha wa ya'tadhiru bil a'dhari al ba'tila yubarrira fi'lah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengingkari orang-orang yang telah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian setelah itu dia lebih mengikuti Sufyan atau selainnya dalam hal yang menyelisih hadis. Adapun mengikuti para ulama karena ayat dan hadis yang mereka bawakan dan benar, maka ini tidak dinamakan taklid. Yang dikatakan taklid adalah mengikuti pendapat para ulama yang jelas-jelas menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, jelas-jelas hadis Nabi kurang lebih 14 hadis atau beberapa belas hadis Nabi mengharamkan musik. Tiba-tiba dia menyatakan, tapi kan ulama fulan Yusuf Qurdawi menghalalkannya, tetapi kan Ustadz fulan menghalalkannya, tetapi Ustadz Alan kan membolehkannya. Lah, kok bisa demikian? Alasan saudara. Jika alasan yang seperti itu keluar dari mulut seorang awam yang tidak dikenal belajar ilmu agama, mungkin tidak terlalu mengagetkan, walaupun itu sudah cukup mengagetkan. Kenapa? Karena merupakan di antara konsekuensi persaksian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah mengedepankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas ucapan seluruh manusia. Dan lebih aneh lagi dan lebih mengejutkan lagi apabila alasan yang seperti itu keluar dari mulut orang-orang yang rajin ikut kajian ilmiah. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Beliau mengingkari orang yang mengikuti, yang telah mengetahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian lebih mengikuti pendapat para ulama yang menyelisih hadis Nabi yang telah ia ketahui tersebut. Walaupun dia beralasan dengan berbagai alasan yang batil untuk membenarkan sikapnya tersebut. Karena kewajiban seorang mukmin itu apabila telah datang kepadanya petunjuk dari Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah mengetahui maknanya, hendaknya dia mengamalkannya walaupun dia menyelisihi para ulama, para ustaz, para guru-guru yang ada di tempat pendidikannya, selama dia telah mengetahui hadis Nabi yang sahih dan memahami dan mengetahui maknanya. Demikianlah perintah Allah Jalla wa'ala dan Nabi-Nya kepada kita. Kemudian kata beliau, ثُمَّ يَتَخَوَّفُ الْإِمَامُ أَحْمَدْ عَلَى مَنْ صَحَّتْ عِنْدَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثُمَّ خَالَفَ شَيْئًا مِنْهَا أَنْ يَزِيغَ قَلْبُهُ فَيَهْلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kemudian Imam Ahmad mengkhawatirkan orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan hadis Nabi demi pendapat para ulama yang telah ia ketahui. Dia rela menyelisih hadis Nabi demi mengikuti fatwa para ulama yang menyelisih hadis Nabi. Beliau khawatir terhadap orang yang seperti ini akan menyimpang hatinya suatu saat sehingga dia binasa di dunia dan akhirat karena penyimpangannya tersebut. Beliau pun berdalil dengan sebuah ayat dalam surat An-Nur yang telah kita simak di atas. Dan kemudian kata Syekh, ayat yang seperti itu dalam Al-Quran banyak, diantaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Takkanlah mereka menyimpang, maka kami membuat hati-hati mereka semakin menyimpang. Saf ayat kelima. Dan ini sunnatullah. Tidaklah ada yang meninggalkan kebenaran yang telah diketahui dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf. Dia menyelisihinya dan meninggalkannya dengan hawa nafsunya. Melainkan semakin hari dia semakin menyimpang, semakin menyimpang, semakin menyimpang. Ya? Semakin menyimpang kalau dia tidak langsung bertobat dan kembali kepada kebenaran yang telah ia tinggalkan. Kalau tidak, dia akan semakin menyimpang, semakin menyimpang, semakin menyimpang, semakin jauh. Ayatan billah. Nah, yang tadinya mungkin hanya baru di dunia maksiat, kalau dia tidak langsung bertobat kepada Allah, tidak langsung kembali kepada kebenaran yang telah ia tinggalkan, maka dia akan semakin jauh dari maksiat, akan berpindah kepada bid'ah. Kalau dia tidak langsung bertobat dan kembali kepada kebenaran yang telah ia ketahui, maka dia akan semakin jauh dengan berpindah ke syirik. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Qala ma yustafa, qala munasabatu dzikri dzalika fil bab. Sebab Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengucapkan ucapan Imam Ahmad di dalam bab ini. At-tahdhiru min taqlidil ulama'i min ghairi dalilin wa tarkul amali bil kitabi was sunnati wa anna dhalika syirkun fit ta'ah. Peringatan dari beliau, seorang itu tidak boleh fanatik kepada para ulama. Fanatik itu definisinya kata para ulama adalah ittiba'u man laysa bihujjatin bighairi hujjah. Mengikuti orang yang dia bukan hujjah. Hujjah itu adalah Al-Quran dan hadis. Cabang dari itu adalah al-ijma' dan qiyas yang sahih. Itulah hujjah. Selain itu bukanlah hujjah. Nah, ya. Para ulama, para ustaz, para kiai bukanlah hujjah dalam Islam. Bukan sumber hukum agama Islam. Bukan landasan agama Islam. Ya, akan tetapi mereka adalah sarana kita mempelajari Islam. Taklid adalah mengikuti para ulama, para kiai, ya, para tengku, para ustaz, ya, tanpa dalil yang mereka bawa. Adapun mengikuti para ulama karena ayat dan hadis atau ucapan para sahabat yang mereka sampaikan, ya, dan tepat pendalilannya, maka itu tidak dinamakan taklid. Nah, apabila kepada para ulama sekaliber Abu Bakar, Umar, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, empat imam mazhab dan ulama yang datang setelah mereka, kita tidak boleh taklid, apalagi hanya sekedar level ustaz di akhir zaman. Udah level ustaz di akhir zaman lagi. Ya. Apabila kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tabi'in, tabi'un tabi'in, Imam Ahmad, Imam Mazhab, Sufyan Al-Thawri, kita tidak boleh taklid. Dan bahkan Imam Ahmad khawatir orang-orang yang meninggalkan hadis Nabi setelah ia mengetahui kesahihannya dan lebih condong kepada pendapat para ulama di masa itu yang mereka adalah guru-guru beliau, dengan menyelisih hadis Nabi, mereka itu dikhawatirkan oleh Imam Ahmad suatu saat akan menyimpang dan bahkan akan terjerumus ke dalam syirik, yang dengannya dia akan binasa di dunia dan akhirat. Wa tarkul amali bil kitab was sunnah wa anna dhalika syirkun fit ta'ah. Dan peringatan dari sikap meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bahwa demikian itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah dalam ketaatan, karena dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam ketaatan, bukti dia lebih taat kepada mereka daripada kepada Allah jalla wa ala. Nah, dijatuh ke dalam syirik apabila dia beranggapan selain Allah Jalla wa'ala itu berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan. Karena tahlil dan tahrim adalah murni haknya Allah Jalla wa'ala. Qala ma yustafadu minal athar. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, tahrimu taqlidi ala man ya'rifun dalila wa kaifiyatal istidlal. Haramnya taqlid bagi orang yang sudah tahu dalil dan tahu pendalilannya. Adapun para orang-orang awam, kewajibannya adalah bertanya kepada para ulama yang mereka yakini ilmunya jelas dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala dengan hati yang jujur mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak tahu, dengan syarat bil bayyinah. Tanyakan dalilnya, tanyakan penjelasan yang ilmiah. Dan kepada para ulama untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Qala tsani jawazu taqlid liman la ya'rifu ad-dalil. Bolehnya taklid bagi orang yang belum tahu dalil. Para awam bi an yuqallida man yathiqu bi ilmi wa dinihi min ahli al-'ilm. Syaratnya yang dia taklid adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang dipercayakan ilmunya, bukan orang-orang yang suka menggoreng-goreng ayat dan hadis dengan akal dan hawa nafsunya, ya. Bagaimana diketahui? Diketahui banyak perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas haram dan bid'ah ia bolehkan, kemudian dia dia paksakan keumuman ayat dan hadis yang bukan dalil untuk hal itu. Ya, orang-orang yang memperjualkan agama dengan dunia ini. Nah, yang boleh dia taklid adalah orang yang dipercayakan keilmuannya, di mana diketahui background menuntut ilmunya jelas kepada para ulama yang berakidah lurus. Ya, dikenal keilmuannya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, telah mempelajari ilmu fikih, usulul fiqh, qawaidul fiqh, kutubul aqidah, kutubul mustalah, ya, An-nah, ya, saraf, ya, al-balaghah di hadapan para ulama, wa dinihi, seorang yang beragama dikenal takut kepada Allah Jalla wa'ala, maka boleh dia taklid kepada mereka apabila memang dia tidak tahu dalil. Nah. Kemudian kata Syekh Hafidh rahimahullah ta'ala, an Adi ibn Hatim radhiyallahu an, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi hadhihi al-aya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, sungguh Yahud dan Nasara itu telah menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, ahli ibadah mereka, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. At-Taubah ayat 31. Tatkala beliau mendengarkan ayat ini, maka beliau berkata, inna la lasna na'buduhum, wahai Rasulullah, kenapa di dalam ayat ini Allah katakan bahwa Yahud dan Nasara menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah, padahal kami dahulu, karena beliau dahulunya Yahudi, padahal kami enggak pernah rukuk sujud untuk mereka, kami tidak pernah salat karena mereka, kami tidak pernah memalingkan ibadah sembelihan untuk mereka, kami tidak pernah memalingkan ibadah puasa kami untuk mereka. Lantas kenapa dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah? Maka Nabi menjawab, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunah? Bukankah tatkala mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun menganggap hal itu menjadi haram? Dan bukankah tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian menganggapnya pun menjadi halal? Mereka, beliau pun menjawab, kalau itu benar wahai Rasulullah. Demikianlah Yahud dan Nasara. Maka Nabi menyatakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah yang mereka palingkan dari Allah untuk para ulama dan ahli ibadah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi. Baik, qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Al-ma'na al-ijmali. Qala hinama sami'a hadha as-sahabi al-jalil tilawata ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam li hadhihi al-ayati allati fiha al-ikhbar 'an al-yahudi wan-nasara bi annahum ja'alu 'ulama'ahum wa 'ibadahum alihatan lahum yushri'una lahum ma yukhalifu tashri'a Allah fa yuti'unahum fi dhalik istashkala ma'naha. Sahabat yang mulia Adi bin Hatim tatkala mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat di atas, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, yang mana di dalam ayat tersebut ada berita dari Allah bahwa Yahud dan Nasara menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan mereka, yang mensyariatkan untuk mereka yang menyelisih syariat Allah Jalla wa Ala, kemudian mereka pun mentaati para ulama dan ahli ibadah mereka dalam hal tersebut. Beliau pun menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam makna ayat tersebut, karena menurut beliau, ya, yang namanya ibadah itu ya sujud, ya ruku ataukah yang lainnya, dan itu tidak mereka berikan untuk ulama dan ahli ibadah mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan bahwa di antara bentuk ibadah yang telah diberikan oleh Yahud dan Nasara kepada para ulama dan ahli ibadah mereka adalah ketaatan mereka kepada para ulama dan ahli ibadah mereka dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, menyelisihi hukum Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan munasabatul hadith lil bab. Sebab, ya, hadith di atas disebutkan dalam bab ini yang membahas bahwa taat kepada para ulama dan penguasa dalam hal yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah bentuk syirik dalam ketaatan. Anna ta'atal makhluqi fi ma'siyatillahi ibadatun lahu min dunillah la siyama fi tashri'il ahkami wa sannil qawanini al-mukhalifati li hukmillah. Bahwa taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah adalah bentuk ibadah kepada yang selain Allah, terlebih lagi dalam masalah ahkam halal dan haram, ya, wa sannil qawanini al-mukhalifah, membentukkan, ya, menciptakan hukum-hukum baru, ya, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dan menyelisih hukum Allah, ya, adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nah, adalah syirik ketaatan. Qala ma yustafadu min al-hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, anna ta'atul ulama'i wa ghairihim min al-makhluqina fi taghyiri ahkami Allah idza kana al-muti'u ya'rifu mukhalafatahum li syar'i Allah syirkun akbar. bahwa taat kepada para ulama dan selain mereka dari makhluk yang ada dalam pengubahan mereka terhadap hukum-hukum Allah, dan dia pun tahu bahwa mereka itu telah menyelisih agama Allah adalah bentuk syirik besar. Ya, apabila dia tahu mereka menyelisih agama Allah tetapi dia tetap meyakini hal itu boleh, hal yang mereka halalkan itu menjadi halal padahal itu haram, atau mulai meyakini hal yang mereka haramkan itu adalah halal padahal Allah Jalla wa'ala haramkan. Nah, atau sebaliknya. Adapun jika dia meyakini itu perbuatan yang haram dan dia tidak menganggap itu boleh, tetapi dia melakukannya karena takut, ya, dicopot jabatannya, tidak enak, maka ini fasik. Seperti seorang anak misalkan diminta oleh ayahnya untuk beli rokok. Dia tahu rokok haram dan dia tidak boleh bahu-membahu di atas perbuatan dosa. Tapi kalau dia enggak lakukan, dia takut dimarahi, maka dia berdosa tetapi tidak dikatakan jatuh ke dalam syirik besar. Atau seperti sebagian orang karena kawan, akhirnya dia belikan rokok permintaan kawan-kawannya, ya, dia berdosa, fasik, tetapi tidak sampai jatuh ke dalam syirik besar karena dia tidak menyamakan mereka dengan Allah Jalla wa'ala, atau tidak memalingkan hak Allah yang harus dimurnikan dalam, yaitu tahlil dan tahrim. Yang kedua, anna tahlila wa tahrimi haqqun lillahi ta'ala. Penghalalan dan pengharaman itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Maka tidak boleh para ulama dan para da'i yang menyampaikan halal dan haram berdasarkan Al-Quran dan hadis dikatakan sebagai orang-orang yang ekstrim. Dan ini sering, ya, di medan dakwah. Kalau ada ustaz yang menyatakan, oh ini boleh, gak apa-apa. Ada ustaz yang menyatakan ini haram. Ya, karena ada ayat dan hadisnya. Bahkan ada ucapan para sahabat tabi'in dalam hal itu. Langsung sebagian ahli bijak sana tapi nginjak sini berkata, memang ustaz ini ekstrim dia tuh. Dikit-dikit haram, haram, haram. Ya, ya kalau ustaz ini masya Allah bijak dia, hikmah dia dalam dakwah. Kenapa? Karena halal. Itu namanya bukan sikap yang bijak. Itu namanya bijak sini, injak sana. Ya. Adapun hikmah adalah mengikuti kebenaran, ya, yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya, itulah hikmah. Tiada yang lebih hikmah daripada Allah. Kemudian tiada yang lebih hikmah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkannya dengan ilmu, dengan nilai rahmat dan hikmahnya. Ya. Demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hukum Allah, ini hal, ini wajib, itu haram, itu Nabi sampaikan dengan ilmu, dan beliau adalah dai yang paling sayang dan yang paling hikmah kepada manusia. Ya. Demi Allah, apabila ada dai menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan dan rasulnya, demi Allah itu bukanlah sebuah bentuk hikmah dan kasih sayang dai itu kepada masyarakat. Apabila dia lakukan itu karena hawa nafsu, dia tahu sungguh itu bukan bentuk kasih sayang dan hikmah, bahkan itu adalah bentuk khianat dia kepada umat ini. Nah, qal, yang ketiga, bayanun linawain min anwa'in syirki wahwa syirku ta'ah, bahwa ada yang namanya syirik dalam ketaatan. Syirik itu bukan hanya dalam memalingkan salat, puasa, haji, umrah, sembelihan, sujud, rukuk kepada selain Allah, tetapi juga ada namanya syirik ta'ah, ya, menyekutukan Allah dalam ketaatan. Yang keempat, masyru'iyyatu ta'limil jahil, anjuran menyampaikan ilmu kepada orang jahil, seperti dalam ayat di atas ketika Adi bin Hatim menganggap tersamarkan untuk beliau makna ayat di atas, beliau pun menanyakan kepada Nabi dan Nabi pun mengajarkan kepada beliau makna ayat di atas. Jadi para masyarakat yang belum tahu sebagian hukum Allah itu diajarkan ilmu yang benar, bukan dikaburkan, ya, bukan dibodoh-bodohin. Nggak apa-apa, anak saya aja nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, amalkan aja, nggak apa-apa, jangan dikaburkan hukum Allah, ya, diajarkan. Oh, mereka mau menerima ataukah tidaknya itu antara mereka dengan Allah. Hidayah di tangan Allah. Wa ma 'alaika illal balagh. Wajibanmu hanya menyampaikannya. Oh, khawatir nanti mereka akan membuli, akan menganggap saya ekstrem. Itulah konsekuensi berdakwah di jalan Allah. Qulil haqqa walau kana murra. Ucapkan kebenaran walaupun pahit rasanya. Oleh karena ya Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu ucapan yang berat. Al-Quran dan hadith isinya ajakan kepada tauhid, larangan daripada syirik, yang mana syirik, ritual syirik adalah merupakan sumber ekonomi sebagian orang, ya. Perintah untuk mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah dan larangan melakukan bid'ah, yang mana sebagian orang ekonominya, sumber ekonominya adalah bid'ah, ya. Perintah, ya, untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan agama, dan perintah untuk meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, itu sesuatu yang berat untuk disampaikan. Terkadang seorang si mudah menyampaikan zina itu haram, khamar itu haram, korupsi itu haram, membunuh itu haram. Kenapa? Karena keumuman kaum muslimin meyakini dan tahu itu haram. Yang paling berat adalah tatkala memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan bid'ah. Kenapa? Karena rata-rata yang melakukan syirik dan bid'ah, mereka meyakini adalah jalan menuju syurga dan mereka sedang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengannya. Maka da'i yang paling berani, da'i pahlawan, imam besar kaum muslimin adalah mereka yang selalu mengajak kaum muslimin kepada tauhid, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah dan selalu memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah. Adapun menyampaikan zina haram, khamarnya haram, semua orang berani. Bahkan kaum muslimin rata-rata tahu itu haram, hanya saja mereka masih melakukannya. Nah, yang paling berat untuk disampaikan itu adalah tatkala menyampaikan haram sesuatu yang mereka menganggap itu adalah jalan menuju syurga, yaitu ritual syirik dan bid'ah. Nah, yang kelima, anna ma'na al-ibadati wasi'un yashmalu kulla ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batilah. Makna ibadah itu tidak sebatas ruku, sujud, salat, puasa, tapi dia luas, mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari ucapan dan perbuatan yang internal hati seperti tawakal, mahabbah, khauf, raja, khasyah, inabah, dan yang eksternal, zikir, anggota yang dilakukan oleh anggota badan. Kesimpulan dari bab ini bahwa apabila seorang mengikuti para ulama atau para penguasa dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ia pun menghalalkannya atau mengharamkannya, maka dia telah menyekutukan Allah dalam ketaatan. Nah, adapun jika dia mengikuti perintah makhluk dalam maksiat kepada Allah dan dia mengingkarinya dengan hatinya, dia tidak menganggap itu halal dan dia tidak menganggap itu makhluk berhak menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, seperti seorang anak tahu musik itu haram, tiba-tiba ayahnya nyuruh hidupkan musik, atau tahu rokok itu haram kemudian ayahnya memerintahkan dia untuk beli rokok, dia pun membelinya dalam keadaan dia itu haram, tahu dia haram dan dia sadar sedang melakukan hal yang haram, maka tidaklah dikatakan syirik, tapi dia dikatakan fasik dengan maksiat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, bismillah afwan Ustaz, ingin bertanya yang di luar topik. Yang pertama, jika ada orang yang memberi hadiah makanan dari acara tasyabbuh bil kufar seperti ulang tahun, boleh enggak kita gunakan? Para ulama menyebutkan ya, hadiah yang diberikan oleh orang-orang kafir dari hari-hari perayaan mereka itu diterima tidak mengapa. Ya, yang penting bukan kita yang memberikan hadiah kepada mereka atas hari raya tersebut. Ya, kenapa? Karena hukum asal bolehnya menerima hadiah dari mereka. Yang kedua, karena tidak ada unsur membantu mereka dalam perayaan tersebut. Demikian fatwa para ulama dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wal ilmu indallah. Adapun jika yang mereka hadiahkan itu adalah makanan yang sifatnya daging, maka apabila mereka Yahud dan Nasara boleh diterima, ya. Adapun dan tidak harus ditanyakan di mana mereka beli, apakah menyembelihkan nama Allah ataukah tidak. Adapun jika kafir tersebut selain Yahud dan Nasara, jika dipastikan itu daging mereka beli dari kaum muslimin yang dipotong disembelih dengan selain dengan nama Allah, maka dimakan. Tapi jika dominan sangkaan kita memang mereka yang menyembelihkannya, maka tidak boleh dimakan. Naam. Barakallahu fiik. Bagaimana keharaman memakai biji pala untuk masakan? Apakah sama dengan haram yang khamar apabila kita makan suatu masakan yang umumnya diketahui masakan tersebut memakai biji pala untuk bumbunya haram kah makannya? Baik. Yang pertama perlu kita ketahui definisi haram khamar ya. Para ulama menyebutkan di antaranya Al-Qarafi bahwa definisi khamar itu bukan sekedar memabukkan. Ya, karena kalau sekedar memabukkan banyak makanan yang memabukkan, tapi dia tidak dikategorikan khamar. Makan tape kalau terlalu banyak juga bisa memabukkan. Ya. Tetapi dia adalah zat yang memabukkan, membuat seorang merasa lezat ketika mengkonsumsinya dan merusak akalnya. Nah, adapun jika ia memabukkan tetapi tidak ada rasa nikmat dalam flainya tersebut dan tidak merusakkan akalnya, maka tidak dikategorikan khamar yang haram. Nah, terkait biji pala terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Ya, ada di antara ulama yang menghalalkannya, ada di antara ulama yang menyatakan itu haram. Nah, kalau kita masukkan pala ini kepada khamar, maka harus dipastikan apakah pala itu sekedar memabukkan, ya, atau dia memabukkan yang memberikan rasa lezat ketika dia fly, ya, dan dapat merusakkan akalnya, ya. Kalau iya, berarti dikategorikan khamar. Nah, dan khamar, ya, penjelasan sebagian para ulama, penggunaannya itu dirinci. Apabila penggunaannya sendiri tanpa dicampur yang lainnya, maka setetesnya hukumnya sama dengan yang banyaknya. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Dan juga datang riwayat yang khusus yang Nabi menyebutkan satu tetes khamar sama seperti meminumnya satu botol atau satu gelas. Yang kedua, bila dicampur dengan yang lain, apabila zatnya itu sudah tercampur dengan zat yang lain, minuman yang lain, makanan yang lain, dan dia sudah melebur, tidak ada lagi zatnya, maka tidak mengapa, ya? Atau masih ada tetapi keberadaannya tersebut di dalam makanan dan minuman tersebut, jika diminum makanan dan minuman tersebut dengan jumlah yang banyak tidak memabukkan, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena hadis Nabi, ma askaro katsiruhu faqaliluhu haram. Ya. Jika yang banyak itu memabukkan, maka sedikitnya itu haram. Berarti kalau misalkan jatuh beberapa persen khamar dicampurkan ke dalam minuman atau makanan, coba makan makanan itu dengan jumlah yang banyak, apakah memabukkan? Kalau tidak, berarti ini tidak dinamakan khamar, ya, dan tidak diharamkan. Terkait buah pala, ana lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan di atas, bahwa dia tidak memabukkan, ya, seperti halnya khamar, ya, ya, dia bukan memabukkan yang membuat seorang merasa lezat ketika mabuk, ketika flay, dan tidak dapat merusakkan akal. Dan dalam hal ini kita butuh kepada penelitian para medis atau yang ahli dalam hal ini dan mereka terpercaya. Apakah buah pala itu memang mabuknya membuat fly, merasa lezat seorang ketika mabuk dengannya, dan juga mendapat merusakkan akal, atau hanya sekedar mabuk tanpa fly dan tanpa merusakkan akal? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah setiap salat wajib dan sunnah pada rakaat pertama dan kedua selalu membaca al-ikhlas lalu ditambah lagi surat lainnya dengan tujuan untuk memperoleh pahala satu? 6. Baca Al-Quran karena membaca surat Al-Ikhlas. Kalau dikatakan boleh, ya boleh saja. Apa dalilnya? Dalil yang kata para ulama adalah firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran, dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Dan juga ada hadis yang sahih dalam Bukhari bahwa ada seorang sahabat Nabi setiap kali beliau selesai baca surat Al-Fatihah, yang antara maknanya adalah sebelum ruku, yang lain menyatakan di rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas terlebih dahulu, ya. Tapi sebagian ulama menyatakan, ya, diikrarkan oleh Nabi setelah itu, tetapi tidak ada antara Nabi dan para sahabatnya yang melakukan hal yang sama setelah itu. Nah, kalau dikatakan boleh, maka boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.